بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله، حيث تعلم وتعليم وتذكر تذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير. وقال المصنف الحبيب عبد الله بن علي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به بعلومه وأسراره ومقامه في الدارين آمين، إلى قوله: وعليك بصلة الرحم الأقرب فالأقرب، dan atas kalian hendaknya menjalin tali silaturahmi, dan dahulukan yang terdekat kemudian yang terdekat. Jadi beliau mengingatkan kepada kita akan untuk kita menyambung tali silaturahmi. Tali silaturahmi artinya secara khusus adalah meneruskan kebiasaan daripada kebaikan yang sudah kita lakukan kepada orang-orang yang punya ikatan keluarga. Baik itu ikatan keluarga daripada ayah ataupun juga ikatan keluarga daripada ibu kita. Sebagaimana sebelumnya sudah disebutkan bahwasanya termasuk bakti kita kepada orang tua adalah dengan menjalin hubungan keluarga yang punya ikatan dengan orang tua. Menjalin tali silaturahmi, memperhatikan mereka, memuliakan dan menghormati mereka, itu adalah sama berarti kita memuliakan orang tua. Dan pastinya orang tua akan senang kalau kita punya hubungan baik dengan keluarga ayah. Ayah akan senang. Kita punya hubungan yang baik dengan keluarga ibu, pasti ibu kita senang. Ya, jadi artinya menjalin tali silaturahmi itu termasuk bakti kita kepada orang tua. Dan memutus tali silaturahmi termasuk bagian daripada durhaka kepada orang tua. Kita memutus tali silaturahmi keluarga ayah kita sendiri, saudara-saudara ayah kita sendiri, ponakan ayah kita sendiri, tentunya ayah kita tidak suka, tidak senang. Dan apa yang membuat susah, membuat tidak nyaman orang tua, berarti itu adalah durhaka. Man ahzan walidai faqad aqahuma. Barang siapa yang membuat sedih hati kedua orang tuanya, berarti dia telah durhaka kepada keduanya. Begitu juga dengan ibu. Ya, begitu juga dengan ibu. Kita sambung tali silaturahmi keluarga ibu kita, membuat ibu kita senang, membuat ibu kita bahagia. Berarti kita berbakti atau kita menyambung tali silaturahmi keluarga yang dengan ibu kita ada hubungan, berarti termasuk kita bakti kepada ibu kita. Dan makanya dikatakan di sini, setelah beliau Imamul Haddad menasihati kita dan kemudian membimbing kita untuk kita berbakti kepada orang tua, dilanjutkan langsung dengan untuk kita mempunyai hubungan tali silaturahmi yang baik dengan keluarga orang tua kita, baik itu keluarga ayah ataupun keluarga ibu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas Hafsus salam. Wa at'imu ta'am. Wasilul arham. Wa sallu billail wan nasu qiyam wan nasu niyam. Tadkhulul jannata bi salam. Wahai para manusia, sebarkanlah salam di antara kalian. Ini anjuran, nasihat kekasih kita, Nabi kita, untuk kita semuanya. Sebarkan salam. Kita berjumpa dengan saudara kita di jalan, sampaikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah. Kita sampaikan salam, berarti kita tidak ada apa-apa, tidak ada permusuhan. Berarti kita damai. Waalaikumsalam dijawab. Menunjukkan juga dia senang dengan kita. Menunjukkan dia juga tidak ada masalah dengan kita. Al-badi' bisalam bari'un minal kibir. Dan yang memulai salam, itu bebas hatinya daripada penyakit sombong. Jadi ingin kita mengetahui bahwasanya hati kita ada penyakit sombong atau tidak, tinggal ketika kita berjalan dan berhadapan dengan saudara kita muslimin, apakah kita dengan senang hati memulai untuk mengucapkan salam terlebih dahulu atau tidak. Kalau kita memulai terlebih dahulu, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, berarti yang memulai salam itu pasti hatinya tidak ada penyakit sombong. Dan itu yang mengatakan adalah Nabi Muhammad SAW. Al-badi' minas salam bari'un minal kibir. Yang memulai salam, adalah orang yang pasti bebas daripada penyakit sombong. Sebarkan salam. Jangan kita berhadapan satu dengan lain sama-sama diam. Tidak ada kata-kata, tidak ada assalamualaikum, waalaikumsalam, tidak ada. Kayak di negeri barat, kayak di negeri orang kafir aja. Ya, negeri Islam, kampung Islam harus tersebar salam. Afsus salam, sebarkan. Makanya Nabi SAW mengatakan sebarkan ini. Jadi bukan hanya kita, kita anjurkan keluarga kita, anak kita untuk diajarkan mengucapkan salam kita ketika bertemu satu dengan yang lain. Afsus salam. Wa at'imu ta'am. Berikan makanan. Ada di antara mereka yang lapar, berikan makanan kepada mereka. Apalagi mereka dalam keadaan lapar, pahalanya besar. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, dan setelah selesai membangun Ka'bah dengan dibantu putranya Nabi Allah Ismail, kemudian tidak cukup selesai membangun Ka'bah, tapi sholat 1000 rakaat di setiap sudut daripada Ka'bah. 1000 rakaat. Berarti ada 4 sudut. Berarti sholat berapa rakaat? 4000 rakaat sholat sunnah. Tapi kemudian setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan melalui malaikatnya, ni'ma ma fa'alta ya Ibrahim, alangkah baiknya amalan yang kamu lakukan. Membangun Ka'bah. Begitu juga sholat sampai 4000 rakaat. Walakin lukmah fi batni ja'i khairun min hadza kullih. Tapi ketahuilah wahai Ibrahim, satu suapan kamu berikan kepada orang yang sedang lapar, itu pahalanya lebih baik daripada apa yang kamu lakukan di hari ini. Itu lebih baik daripada membangun Ka'bah dan sholat 4000 rakaat. Mana bisa kita? Hanya dengan memberikan satu suap. Apalagi satu piring, satu bungkus. Apalagi satu karung beras. Kepada orang yang membutuhkan tentunya. Yang lapar, yang membutuhkan. Maka pahalanya besar. Wa aqimu ta'am. Wasilul arham. Di sini asyahid. Sambunglah tali silaturahmi keluarga ayah ataupun juga keluarga ibu. Wasallu billail wan nasuniyam. Dan sholatlah kamu di malam hari. Di saat itu orang-orang kebanyakan tidur. Tahajud, qiyamul lail. Kebanyakan manusia lelap dalam tidurnya. Kalian bangun untuk menghadap kepada Allah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pahala yang kalian dapatkan, tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Ini surga. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga qati'un yang memutus. Qala Sufyan, ai qati'ur rahim, yang memutus ini maksudnya adalah memutus tali silaturahmi. La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Nauzubillah. Jadi memasuk surga terhalangi. Dan zahirnya di sini walaupun dia banyak amalnya, walaupun dia banyak melaksanakan sholat-sholat sunnah, mengaji, berzikir, tapi dia memutus tali silaturahmi dengan keluarganya sendiri. Bahkan kadang-kadang dengan saudara kandungnya sendiri, dengan pamannya sendiri, dengan bibinya sendiri, dengan ponakannya. Na'udzubillah. Satu dengan yang lain bermusuhan. Satu dengan yang lain tidak saling nyapa. Jangankan orang yang muslim atau yang punya ikatan keluarga. Seorang yang muslim tidak saling nyapa 3 hari haram. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salas. Fa in mata dakhala an-nar. Tidak akan tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk tidak saling nyapa dengan saudaranya sendiri yang sesama muslim, saudara seagama, lebih daripada 3 hari. Kalau lebih daripada 3 hari tidak saling nyapa, kemudian salah satunya meninggal dunia, dakhala an-nar, berarti dia akan masuk neraka. Kalau ini dengan saudara kita sesama agama, tidak punya ikatan dan hubungan keluarga, apalagi dengan keluarga kita sendiri. Yang mana keluarga kita sendiri ini nih, yang lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada semua manusia, maka minimal kita berbuat baik kepada keluarga kita. Kita tidak bisa memberi kepada semua orang, dahulukan keluarga kita. Kita tidak bisa berakhlak dengan akhlak yang mulia kepada semua orang, dahulukan keluarga kita. Al-mani'u min al-muta'addi fi shadaqah kamani'iha. Seseorang yang melewati batas dalam sedekah sama dengan orang yang mencegah sedekah itu sendiri. Dia sedekah, banyak sedekah. Tapi dia melewati batas dalam sedekahnya. Apa maksudnya melewati batas? Sedekah yang disedekahkan itu diberikan kepada orang-orang yang tidak punya hubungan keluarga. Sedangkan di antara keluarganya sendiri ada yang membutuhkan tidak diberi. Itu sama aja dengan tidak sedekah. Jadi sama aja dia menahan dirinya dari sedekah. Padahal dia sedekah banyak. Tapi keluarganya tidak diberi padahal butuh. Artinya apa? Dahulukan keluarga. Sebagaimana kita sebutkan bahwasanya pahala sedekah berbeda-beda. Tergantung siapa yang kita beri. Tergantung dalam keadaan apa kita memberi. Dan di sini sedekah pada keluarga tentunya lebih didahulukan daripada sedekah kepada orang lain. Kalau memang di antara keluarga kita ada yang membutuhkan. Jadi alaika bi silaturahim al-aqrab al-aqrab. Keluarga kita banyak. Kita tidak bisa memberikan pemberian kepada mereka semuanya. Al-aqrab al-aqrab. Dahulukan yang lebih dekat dan yang lebih dekat. Dahulukan saudara kandung kita. Kemudian dahulukan paman kita, bibi kita. Kemudian ponakan kita. Baru kemudian ya, anak daripada bibi atau paman kita, sepupu, misanan. Dan terus selanjutnya anak-anak mereka dan terus. Jadi kalau tidak bisa memberikan kebaikan, pemberian kepada semua keluarga, dahulukan al-aqrab al-aqrab. Wa bil ihsan ila al-jiran al-adna baban fal-adna. Begitu juga berbuat baiklah kalian kepada tetangga-tetangga, dan dahulukan yang terdekat pintunya dengan yang daripada yang lebih jauh. Begitu juga yang punya hak atas kita adalah tetangga kita. Bahkan tetangga kita misalnya pun seorang yang non-muslim, seorang yang kafir sekalipun, maka tetap kita dituntut untuk berbuat baik kepada tetangga. Walaupun kafir. Apalagi tetangga kita adalah seorang yang muslim. Ya, kita dianjurkan oleh Nabi SAW, kalau kita masak, dengan masakan perbanyaklah kuahnya. Kalau kita bisa memberikan kuah sekaligus dagingnya, kita berikan. Kalau tidak, maka minimal kita berikan kuahnya. Mazala Jibril yusini biljar hatta donantu annahu sayuwarrisuh. Senantiasa malaikat Jibril mengingatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga. Sampai aku ini menyangka bahwasanya malaikat Jibril ini akan memberikan hak warisan itu kepada tetangga. Sampai hampir menyangka. Dari banyaknya diingatkan oleh malaikat, awas tetangga, jangan lupa berikan kebaikan, jangan lupa. Jadi hak tetangga saking besarnya sampai-sampai hampir mereka tetangga itu termasuk yang mendapatkan hak daripada warisan. Tapi tidak, hampir. Karena tingginya atau karena besarnya hak tetangga kita. Dan itu tetangga kita lah yang jadi barometer apakah kita adalah orang yang baik atau tidak. Kalau kita ingin mengetahui seseorang itu baik atau tidak baik, tanya kepada tetangganya. In qalu anta muhsin fa anta muhsin, wa in qalu anta musi fa anta musi. Kalau tetangga kalian mengatakan kalian orang baik, berarti kalian memang benar-benar orang baik. Kalau mereka mengatakan kalian orang jelek, berarti kalian benar-benar orang jelek. Karena tetangga kita rumahnya dekat dengan kita. Artinya otomatis sering berjumpa dengan kita. Sering berkumpul dengan kita. Sering bermuamalah dengan kita. Sering kumpul dan duduk dengan kita. Dan disitulah mereka tahu kita orang baik atau tidak baik. Kalau kita tidak berkumpul, kita di timur dan dia di barat, mana-mana kita tahu. Yang tahu akhlak kita ini orang yang dekat dengan kita. Yang kumpul dengan kita. Dan mereka yang paling dekat, selain keluarga yang di rumah, adalah tetangga. Antum suhada Allah alal arad. Kalian semuanya adalah saksi-saksinya Allah di atas muka bumi ini. Kita semuanya menjadi saksi. Kalau tetangga kita mengatakan kita orang baik, kita masuk surga. Tetangga kita mengatakan kita orang jelek, kita akan masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini man kana yu'minu billahi fal yawmil akhir fal yukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, hendaknya dihormati tetangganya, dimuliakan tetangganya. Qala Allah taala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan disekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa bizil qurba, dan kepada keluarga-keluarga yang dekat. Wal yatama, dan kepada anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wal jari zil qurba, dan tetangga yang dekat. Wal jaril junub, dan tetangga yang jauh. Wasahibi bil jam, dan yang punya ikatan persahabatan dengan kita. Waqad amarallahu ta'ala bil ihsan ilal qaraba fi mawadi'a adidatin min kitabihil adis. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk kita berbuat baik kepada keluarga di dalam banyak tempat daripada kitab Al-Quran. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shadaqah alal qaraba. Sedekah wasilah. Nabi SAW berkata bahwasanya sedekah kalau diberikan kepada orang lain itu pahalanya sedekah. Tapi kalau sedekah diberikan kepada keluarga, itu adalah sedekah sekaligus itu adalah silaturrahim. Dua pahala. Dapat pahala sedekah, dapat pahala silaturrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Dalam riwayat falyasil rahimah, dan dalam riwayat yang lain ya falyukrim dhaifah, hendaknya memuliakan tamunya. hendaknya memuliakan tetangganya dan hendaknya menjalin tali silaturahmi jika kalian memang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa fi hadisin akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa qala alaihi salatu wasalam, ma zala Jibril yusini bil jar fata khashitu annahu sayuwarrisuh. Ini yang sudah dikatakan tadi, senantiasa malaikat Jibril terus menerus mengingatkan, mewasiatkan untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku khawatir malaikat Jibril memerintahkan aku untuk memberikan warisan juga kepada tetangga. Wala tatim silatul arham wal ihsan ilal jiran illa bikaffil adha anhum wa ihtimalul adha minhum wa bahzul ma'ruf hasabal istita'ati lahum. Dan tidak akan sempurna menjalin tali silaturahmi dan berbuat baik kepada tetangga juga kecuali dengan menahan diri daripada mengganggu mereka dan sabar terhadap gangguan mereka. Jadi wa bazlul ma'ruf, dan memberikan kebaikan kepada mereka hasabal istita'ah, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi tiga, kapan kita dianggap baik silaturahmi, kapan kita dianggap baik kepada tetangga. Ini pertama adalah kaful adab, jangan mengganggu. Jelas sudah, kalau kita mengganggu tetangga ya berarti kita tidak punya hubungan yang baik dengan tetangga. Jelas kalau kita mengganggu saudara kita, keluarga kita sendiri, berarti bukan kita orang yang menjalin tali silaturahmi. Kaful adza, sebagian diceritakan bahwasanya terdapat tikus banyak di rumahnya. Tikus itu akan bisa diusir, akan bisa dihindari dengan memelihara kucing. Kalau kucing banyak di rumah, biasanya tikus akan lari kabur. Tapi diingatkan oleh sahabatnya untuk memelihara kucing, beliau tidak mau. Aku tidak mau untuk mengusir tikus-tikus yang ada di rumah ini dengan memelihara kucing. Karena aku takut ketika aku memelihara kucing, tikus akan lari dari rumahku tapi akan pindah ke rumah tetanggaku. Dan akhirnya aku termasuk yang mengganggu tetanggaku sendiri, sehingga aku tidak berbuat baik kepada tetangga. Jadi mengganggu tetangga berarti tidak berbuat baik kepada tetangga. Pertama, kaful adza. Kedua, ihtimalul adza minhum. Kedua, sabar. Kalau kita diganggu tetangga kita, kita sabar. Ya, namanya manusia hidup di dunia ini, pasti ada aja yang tetangga yang tidak baik. Pasti ada aja kawan yang tidak baik. Pasti ada juga keluarga kita yang tidak baik. Ya sabar. Ya, namanya hidup. Kalau semua orang baik semuanya, oh semuanya masuk surga nanti. Tapi kita tahu bahwasanya yang masuk surga itu hanya segelintir, sedikit. Yang masuk neraka malah yang lebih banyak. Pilihan-pilihan. Siapa itu? Yang betul-betul punya akhlak. Yang betul-betul baik hubungannya dengan Allah. Baik hubungannya dengan manusia. Dan itu tidak banyak. Yang masuk surga itu tidak banyak. Jadi artinya pasti banyak yang tidak masuk surga. Berarti pasti banyak yang tidak baik di antara kawan-kawan kita atau manusia. Ya, jangan sampai kita termasuk orang yang tidak baik dengan mengganggu orang lain, dengan mengganggu tetangga sendiri, dengan menzalimi keluarga sendiri, dengan tidak punya hubungan yang baik dengan mereka. Ya, jadi dikatakan di sini ihtimalul adza minhum, harus kita sabar kalau kita dizalimi. Ihtimalul adza wa bazlul ma'ruf, dan sampaikan kebaikan kepada mereka hasabal istito ayam, kalau kita mampu. Kita bisa memberi. Tidak bisa memberi, hanya kita bisa silaturahmi tanpa membawa oleh-oleh, tidak apa-apa. Kalau tidak bisa silaturahmi secara langsung berziarah ke rumah mereka, minimal ya telepon-teleponan. Ya, kalau sekarang sudah chatting-chattingan. Tapi jangan kelewatan batas, chatting-chattingan seharian penuh. Oh, itu apa ini silaturahmi? Ya cukup. Ya, senormal-normalnya. Yang penting kita tidak menutus komunikasi dengan mereka. Itu aja. Jajur kan? Makanya kita katakan bahwasanya menyambung tali silaturahmi ini bukan harus memberi sesuatu, tapi bisa juga saling berziarah, bisa juga saling titip salam, bisa juga ya dengan memberikan ilmu kepada mereka, nasihat kepada mereka. Ya, bahkan walaupun hanya dengan telepon, dengan kirim surat dan seterusnya, itu termasuk bentuk daripada tali silaturahmi. Dan ada cerita, yang mana cerita ini diceritakan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Irsyadul Ibad. Dan beliau Imam Ibn Hajar menceritakan ada seseorang yang pergi haji. Di saat pergi haji membawa uang 1000 dinar, emas 1000 dinar berupa emas. Yang mana ketika haji ini kan orang banyak, ramai yang haji. Artinya orang di perjalanan ini kalau membawa uang banyak khawatir hilang, khawatir dicopet, khawatir dirampok. Maka ketika sampai di Mekah untuk melaksanakan haji kan banyak tempat yang perlu disinggahi, yang perlu kita pergi untuk mengamalkan ibadah haji. Kita pergi ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina. Maka sampai di Mekah dia takut kalau dia bawa uang itu akan hilang. Apalagi laki-laki hanya pakai kain ihram ketika haji kan. Jadi tidak leluasa untuk menyimpan atau menjaga. Ini uang banyak. Maka dia akan titip uang tersebut kepada seseorang. Kalau orang mau nitip, pasti cari orang yang amanatnya. Nah mungkin nanti ketemu orang di jalan, tutup aja uang anaknya 100 juta ini ya, titip. Ketemu di jalan aja, begitu aja langsung dititip, nah mungkin. Siapa ya yang amanat ya? Kira-kira siapa yang betul-betul amanat bisa menjaga uang anak? Ini kadang-kadang kita sulit cari orang yang amanat ini ya. Kita punya uang 100 juta, mau titip sama siapa ya? Titip tetangga masih takut kadang-kadang. Titip sama paman, kadang-kadang pamannya tidak dipercaya juga. Ujung-ujungnya titip sama siapa? Sama bank. Orang kafir kadang-kadang orang bank itu. Yang dipercaya malah orang kafir. Orang Islam sendiri tidak dipercaya. Ya itu keadaan. Tanda-tanda hari kiamat dekat. Duyiat al-amanah. Orang sudah tidak ada amanat lagi. Orang tidak percaya lagi. Nanti mau titip uang 100 juta titip sama tetangga, nanti tidak percaya. Ya? Kalau sudah tidak ada orang yang susah mau cari orang yang dipercaya, berarti sudah dekat hari kiamat. Itu tanda-tanda hari kiamat. Jadi dia tanya-tanya, katanya orang-orang ditunjukkan, ada orang yang soleh. Orang soleh, Masya Allah, amanat dititipi barang. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dititipi barang. Amanat. Rasul SAW hijrah terakhir. Setelah semua sahabat-sahabatnya hijrah, Nabi hijrah. Nunggu perintah dari Allah. Dan Nabi tidak begitu aja hijrah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditahan. Bahkan dalam cerita yang panjang dan diperintahkan untuk tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW. Untuk apa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditahan? Untuk tidak ikat hijrah. Untuk diserahkan kepada Sayyidina Ali titipan-titipan yang dititipkan oleh orang-orang Gures kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Gures kalau titip barang kepada Nabi Muhammad. Yang Muslim, yang kafir semuanya kalau titip barang kepada Nabi Muhammad. Titipan orang itu banyak di rumah Nabi Muhammad SAW. Berarti nunjukkan mereka percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau nitip barang kepada orang, ya pasti nitip barang kepada orang yang dia percaya. Sampai akhirnya Sayyidina Ali diperintahkan untuk memberikan titipan-titipan tersebut kepada orang yang berhak yang memilikinya. Fa'ala kulli hal, ini orang ketika mau haji di Mekah, dia tanya kepada orang siapa yang punya amanat. Orang soleh. Ditunjuk satu orang. Pergi ke sana, dititipkan. Kemudian dia haji. Pergi Arafah, jalan kaki zaman dahulu. Kemudian Muzdalifah sampai Mina, 3 hari di Mina. Kemudian sampai balik lagi ke Mekah. Loh, tahu-tahu ketika balik ke Mekah mau ngambil titipan kepada orang yang dititipi, ternyata orang soleh tersebut meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Dia punya uang dititipkan kepada orang tersebut. Maka ditanyalah keluarganya, anak-anaknya, istrinya. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu dengan titipannya. Bingung dia. Akhirnya dia pergi kepada seorang ulama di Mekah. Dan dia tak ceritakan masalahnya. Katanya ulama tersebut, gini aja, kamu malam hari pergi ke biir Zamzam, ke sumur Zamzam, dan panggillah nama orang soleh tersebut yang kamu titip barang, titip uang kepadanya. Insya Allah akan cepat dia akan menjawab panggilan kamu. Nanti kamu tanya di mana titipannya. Karena orang-orang yang soleh kalau mati, ruhnya itu kumpulnya di sumur Zamzam. Ya, berarti kamu panggil di sana. Malam-malam jam 2, gelap-gelap, sepi-sepi, dia panggil, ya fulan, bin fulan, ya fulan, bin fulan. Teriak-teriak, ya fulan, fulan, tidak ada panggilan. Padahal dia bilang insya Allah, tidak lama akan dijawab. Panggil, panggil, tidak ada panggilan. Pulang dia, balik lagi ke rumah orang alim, tidak ada panggilan. Innalillah wa inna ilaihi roji'un. Kalau begitu, orang tersebut berarti bukan orang baik. Karena kalau orang baik pasti ada di situ. Ruhnya ada di situ, di sumur Zamzam. Kalau bukan orang baik, tidak mungkin. Berarti tidak akan di situ. Memangnya kalau bukan orang baik, ruhnya di mana? Di Biir Baruhut. Dan ada satu tempat di Hadramut namanya Biir Baruhut. Itu ruhnya orang kafir, orang fasik, orang bejat semuanya di situ. Coba kalian pergi ke sana. Siapa tahu memang betul-betul ada di situ. Karena uang banyak ini, pergi ke sana. Sampai ke Biir Baruhut di tengah malam dipanggillah. Tengah malam sepi Biir Baruhut, tempat yang pernah diazab oleh Allah sementara di tempat tersebut. Makanya makruh berwudu di sumur tersebut karena pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat ruhnya orang kafir, orang bejat, orang fasik. Panggil namanya, fulan, ya fulan, ya fulan. Eh, tahu-tahu ada jawaban. Naam. Lebih kaget ya. Tapi senang juga. Karena ada jawaban. Langsung tanya, mana titipan ana? Titipan kamu aman. Ada, tidak hilang. Aku memang tidak menitipkan barang tersebut atau uang tersebut kepada orang lain karena aku tidak mendapatkan orang-orang yang aku percayai. Bahkan keluargaku sendiri aku tidak percaya. Nih, amanat. Terus di mana? Aku pendam di bawah tanah. Tidak jauh dari rumahku, kamu pergi berapa langkah di bawah pohon, di tempat itu kamu gali dan di situ titipan kamu. Terus sebelum berpisah, kamu kok bisa ada di sini? Ini kan tempat ruhnya orang kafir, orang jelek, orang fasik. Iya. Ya sebenarnya ada, aku adalah orang yang baik dan banyak amal solehnya. Tapi aku punya kesalahan yang besar yang aku sepelekan di waktu aku masih hidup. Apa itu? Aku punya saudara yang aku putus tali silaturahmiku dengan saudaraku sendiri itu. Jadi diputus tali silaturahminya aja. Padahal dia ada orang soleh, dia orang yang amanat, dia orang yang dipercaya. Sampai orang-orang menunjuk dia untuk dititipkan uangnya kepadanya. Tapi ternyata gara-gara memutus tali silaturahmi saudaranya, dikumpulkan ruhnya bersama ruh orang-orang kafir di Biir Baruhut, na'udzubillah. Nah, dan ini juga pernah diceritakan oleh Sayyid Alwi Al-Maliki bin Abbas. Ayahnya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau Sayyid Alwi ini memiliki sahabat. Yang sahabatnya ini orang soleh sudah. Kalau sahabatnya orang soleh ya pasti soleh. Meninggal, wafat. Tidak lama setelah wafat, Sayyid Alwi ini bercerita ini sendiri. Mimpi beliau. Mimpi melihat sahabatnya. Apa yang dilihat dalam mimpinya sahabatnya itu? Diberikan oleh Allah SWT hukuman dengan burung besar yang hinggap di kepalanya. Dan burung tersebut terus memukul dengan mingkornya, dengan paruhnya. Menyiksa kepalanya dan wajahnya sampai luka-luka berdarah-berdarah. Sehingga heran dia. Ini kan orang soleh. Ini sahabat anak. Kenapa? Apa yang terjadi? Ya. Kemudian dia ceritakan. Bahwasanya dia punya saudara. Dia ini orang Maroko aslinya. Pergi ke Saudi dengan istri dan saudara perempuannya. Ketika sampai di Saudi Arabia, ada fitnah yang keluar dari mulut istrinya, memfitnah antara dia dengan saudara kandungnya itu, sampai akhirnya dikeluarkan dari rumahnya saudara kandungnya, sama padahal dulu hidup satu rumah, akhirnya diusir saudara kandungnya dan berjalan terus bertahun-tahun seperti itu sampai mati. Gara-gara aku memutus tali silaturahmi saudaraku dan aku keluarkan dari rumahku, maka aku Allah SWT menyiksaku seperti itu. Dan aku minta permintaan kepada kamu, tolong sampaikan permintaan maafku kepada saudara kandungku, dan tolong ya dengan hati yang tulus memaafkan sehingga aku selamat daripada. Disampaikan oleh Said Alwi, bangun dari tidur sampaikan, dan betul apa yang diceritakan betul dalam mimpi itu. Punya saudara yang memang diusir seperti itu, akhirnya dimaafkan sama saudara. Tidak lama mimpi lagi Said Alwi, dan mimpi dalam keadaan senang di surga Allah SWT, nikmat, dan kemudian mengatakan, ya wajhal khair faqad zahabat tair, wahai orang yang baik, kepada Said Alwi ini telah hilang siksaan daripada burung yang menyiksaku sebelumnya. Yang mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tali silaturahmi yang baik dengan tetangga kita, dengan keluarga kita khususnya, dan orang tua kita khususnya, dan semoga kita menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sidi aswaril Fatihah.